Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu di mana kita masih membahas bagaimana perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan beberapa peristiwa yang terjadi seputar perang Bani Mustalik, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menyerang Bani Mustalik yang berencana ya untuk melakukan serangan ke kota Madinah, dan penyerangan tersebut berhasil dengan gemilang. Kemudian juga pada peristiwa Bani Mustalik, beliau menikahi Juwairiyah bintul Harith, putri dari Al Harith bin Abi Dirar, pemimpin Bani Mustalik. Kemudian pada pertemuan yang terakhir juga telah kita sebutkan tentang peristiwa Hadisatul Ifk, di mana istri dari Nabi Alaihissalam Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal di perjalanan. Ketika perjalanan beliau tertinggal, kemudian dibawa pulang oleh Sofwan bin Al Mu'attal. Ya, kemudian disebarkanlah berita di tengah-tengah manusia bahwa Aisyah radhiyallahu anha melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, setelah berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat yang melepaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dan Sofwan bin Mu'attal dari tuduhan tersebut. Ini pertemuan kita kemarin. Nah, sekarang insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, ini tentang perang Ahzab. Perang Ahzab atau perang Khandaq, ya. Nah, awal muasalnya kenapa terjadi perang Khandaq ini tidak lepas dari provokasi orang-orang Yahudi. Ya, Bani Nadir yang diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah kita sebutkan peristiwa Bani Nadir di mana mereka ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diusir oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah. Nah, mereka ini ingin membalas dendam. Ya, cara balas dendamnya bagaimana? Yang namanya orang Yahudi ini tidak mau berperang langsung. Dia selalu memanfaatkan orang lain. Ya, ini satu peristiwa yang sering kita lihat ya, satu kesimpulan yang bisa kita lihat dari gerak-geriknya atau tipu daya dan makar orang-orang Yahudi. Ya, mereka ini selalu kalau nabok orang, pinjam tangan orang lain. Ya. Nah, jadi mereka Bani Nadir tidak berani langsung menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka mencoba menghubungi orang-orang Quraisy. Maka berangkatlah sejumlah tokoh mereka seperti Huyai bin Al-Akhtab, Salam bin Abil Huqaik, Salam bin Miskam, Kinanah bin Ar-Rabi', ya, mereka pergi ke kota Makkah. Ya, kemudian mereka memuji-muji orang-orang Quraisy, ya, dan mengatakan bahwa orang-orang Quraisy ini lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Padahal jelas ya, yang namanya kaum muslimin ini lebih dekat kepada orang-orang Yahudi pada hakikatnya. Orang Yahudi pun tidak suka dengan kaum musyrikin. Ya, kalau kita lihat ajaran Islam dan ajaran Yahudi ini lebih dekat. Tapi karena ada udang di balik batu, ya, ada keinginan pada diri mereka, mereka pun memuji-muji kaum musyrikin, mengatakan kaum musyrikin ini jauh lebih baik daripada kaum muslimin. Maka kemudian orang-orang Quraisy pun setuju untuk melakukan serangan ke kota Madinah. Nah, ternyata orang-orang Yahudi ini tidak ingin serba tanggung ya. Dia bukan hanya menghubungi orang-orang Quraisy, dia juga menghubungi orang-orang lain dari suku-suku lain. Ya, terutama dari suku Ghatafan, orang-orang Ghatafan. Ya, orang-orang Ghatafan, ya ini yang sebuah suku yang terletak di bagian utara kota Madinah, ya, dan dia ini banyak juga pasukannya banyak ya. Ini juga dilobi oleh orang-orang Yahudi untuk melakukan serangan kepada kaum muslimin. Ya, kepada kaum muslimin. Baik, adapun waktu terjadinya, ya, pada ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya. Sebagiannya mengatakan ya pada tahun ke-4 Hijriah, sebagian lagi mengatakan pada tahun ke-5 Hijriah. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, dan sebagaimana kita telah jelaskan kemarin ketika membahas perang Bani Mustalik, ya, peristiwa Ahzab ini terjadi setelah Bani Mustalik, bukan sebaliknya. Bukan Bani Mustalik setelah perang Ahzab, tidak. Tapi perang Ahzab ini setelah perang Bani Mustalik. Ya, kenapa? Karena kita lihat bahwa di peristiwa peristiwa Hadisatul Ifaq, ya, di sana disebut nama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adznya masih hidup. Ya, kalau Sa'ad bin Mu'adznya sudah meninggal dunia, kalau misalnya perang Ahzab didahulukan dari perang Bani Mustalik, maka tidak lama setelah perang Ahzab, Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal dunia. Enggak mungkin dia muncul di fragmen Hadisatul Ifaq. Ya, tapi karena yang benar itu adalah Hadisatul Ifaq dulu, baru kemudian perang Ahzab, maka wajar ya pada peristiwa Hadisatul Ifaq itu masih ada sosok, ya, Hadisatul Ifaq itu masih ada sosok Sa'ad bin Mu'adz, maka di perang Ahzab pun demikian. Sampai kemudian beliau meninggal dunia di akhir perang Ahzab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan permasalahan Bani Quraidah. Nanti insyaallah akan kita ceritakan. Ya, jadi ini pendapat yang lebih tepat bahwa perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Nah, kenapa disebut perang Ahzab? Jadi perang ini punya dua nama, ya. Yang pertama namanya perang Ahzab. Ya, Al-Ahzab ini jamak dari Al-Hizb. Al-Hizb itu artinya golongan. Kenapa disebut sebagai perang Ahzab? Karena yang ikut perang ini berasal dari banyak sekali golongan-golongan suku-suku Arab. Ya. Jadi belum pernah ada serangan yang lebih besar daripada serangan perang Ahzab ini. Coba kita merojah lagi ya. Di perang Badar berapa orang? 1000 orang ya, pasukan kaum musyrikin. Kemudian di perang Uhud berapa? 3000 orang. Kemudian pada perang Badar yang kedua, yang perang yang gak jadi itu, 2000 orang. Nah sekarang perang Ahzab, ini jumlah totalnya 10.000 orang. Dari berbagai macam, ya, dari berbagai macam suku. Ya, ada kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan, 4.000 personil. Kemudian orang-orang Ghatafan, ya, kemudian suku-suku lainnya yang mereka, ya, memiliki tujuan yang sama, ingin menghancurkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Mereka berkumpul, ya. Kita lihat bagaimana persatuan mereka, ya. Persatuan mereka bisa terwujudkan. Jadi karena ada common enemy, ada musuh bersama. Padahal orang-orang ini suka berperang mereka satu sama lain. Tapi ketika ada common enemy, ada musuh bersama, yaitu Rasulullah SAW dan kaum muslimin, maka mereka pun, ya, berlomba-lomba untuk berkumpul dan apa, menyerang kota Madinah. Sehingga disebutkan oleh para ahli sirah, para ulama ahli sirah, ya, terkumpul 10.000 pasukan yang memiliki tujuan yang sama untuk apa? Untuk menyerang kota Madinah. Ya, jadi ini kenapa perang ini disebut sebagai perang Ahzab, karena bergolongan, ya, bermacam-macam golongan berkumpul untuk menyerang kota Madinah. Nah, kenapa juga disebut perang Khandaq? Nah, ini dia. Ya, jadi perangnya ada punya dua nama, perang Ahzab dan perang Khandaq. Kenapa disebut sebagai perang Khandaq? Ya, karena Khandaq itu artinya adalah parit. Apa parit? Selokan, ya, parit atau selokan, tapi selokannya besar, ya. Nah, ini ada kisahnya kenapa kok perang ini disebut perang Khandaq atau perang selokan. Ya, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar bahwa kaum musyrikin itu akan menyerang, melakukan serangan besar-besaran ke kota Madinah, maka kebiasaannya Rasulullah itu apa? Beliau bermusyawarah. Ya, ini seorang pemimpin yang luar biasa, ya, beliau. Ya, beliau adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, ketika muncul masalah, beliau mengajak orang-orang berunding. Ya, bagaimana ini? Kaum musyrikin, ya, mereka dengan golongan-golongan yang demikian banyak ingin menyerang kita. Apa solusinya? Ya, maka kemudian Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi SAW yang berasal dari Persia, beliau menyarankan agar bertahan di kota Madinah dan membuat parit perlindungan. Ya, dibuat parit, ya, sebagai benteng untuk melindungi kota Madinah. Maka ide yang cemerlang ini disambut oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini luar biasa, idenya Salman Al-Farisi, ya, yang tidak terpikirkan oleh sahabat yang lainnya. Nah, Salman sendiri, ini satu keunikan dari Salman Al-Farisi, ya. Salman ini namanya Al-Farisi. Al-Farisi itu nisbah kepada bangsa Persia. Ya, bukan kepada Paris Prancis, ya, tapi pada bangsa Persia. Makanya keliru ya kalau antum kasih nama antum anak antum Salman Al-Farisi. Ya, padahal dia orang Jawa atau orang Melayu, anaknya dikasih nama Salman Al-Farisi. Ya, ya enggak masuk ya, enggak cocok ya. Kalau misalnya dia orang Jawa, ya Salman Al-Jawi. Atau kalau dia orang Jogja, Salman Al-Jogjawi. Ya, Salman Al-Farisi wong hidunge pesek kok ya ngaku orang Persia, ya. Keliru. Farsi, Farisi itu nisbat kepada bangsa Persia, ya. Salman Al-Farisi. Nah, beliau ini, Masya Allah ya, beliau adalah putra seorang pendeta, pendeta Majusi. Ya, Majusi itu kalau bahasa ininya, bahasa baratnya Zoroastrian, yang penyembah api. Ya, mereka beribadahnya itu caranya menyembah api. Mereka mempercayai ada dua kekuatan, ya, yang saling bertarung di alam semesta ini. Ada yang namanya kekuatan cahaya, ada namanya kekuatan kegelapan, ya. Dark side, ada yang light side, ada yang dark side. Nah, ini akidahnya orang Majusi. Nah, cara beribadahnya dengan menyembah api. Nah, tapi dia enggak tenang, api kok disembah. Akhirnya dia ketemu dengan seorang Nasrani, dia masuk agama Nasrani. Kemudian ceritanya panjang sekali ya. Salman bercerita, pernah bercerita tentang cerita beliau ini, panjang sekali ceritanya. Sampai kemudian salah seorang guru beliau, ya, salah seorang pendeta Nasrani yang menjadi guru beliau mengkhabarkan, ya, bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman, nabi yang terakhir diutus. Dan dia itu nanti diutus di tempat yang banyak pohon kurmanya, yang banyak pohon kurmanya. Jadi Salman Al-Farisi udah tahu ya, dikasih tahu bahwa ini suatu hal yang sudah ma'ruf dalam kitab suci mereka, bahwa namanya nabi akhir zaman itu akan diutus ya di sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Maka kemudian ya ketika melakukan perjalanan ya untuk menuju tempat yang banyak kurmanya, yang ini kota Madinah, ya, Salman Al-Farisi ditangkap, kemudian dijadikan budak, lalu dijual kepada orang Yahudi Madinah. Nah, ketika Nabi Alaihissalam masuk ke kota Madinah, ya, kemudian orang-orang Yahudi mulai membicarakan bahwa ada orang ngaku Nabi ini baru masuk kota kita. Maka Salman Al-Farisi ya merasa bergembira sekali. Wah, ini yang sudah saya tunggu-tunggu selama ini, ternyata dia sudah datang. Maka kemudian Salman Al-Farisi pun ya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membuat ujian. Ya, dia menguji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan Rabb ini benar-benar Rasul atau bukan, atau cuma ngaku-ngaku saja. Jadi Salman membawa ya buah-buahan kurma, ya membawa buah kurma, kemudian Salman itu memberikannya kepada Nabi. Nabi bertanya, ini kurma apa? Kurma sodakoh, kata Salman. Oh, saya nggak mau makan sodakoh. Oh ya, ya sudah. Salman kemudian kembali. Kemudian Salman bawakan lagi kurma kepada Nabi Alaihissalam. Nabi kembali bertanya, ini kurma apa? Ini hadiah, wahai Nabi. Maka kemudian Nabi Alaihissalam pun makan kurma tersebut. Nah, maka cocok dengan apa yang didapati oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa nabi akhir zaman itu pertama dia muncul di tengah-tengah di lembah yang penuh dengan kurma, kemudian yang kedua dia tidak makan sedekah tapi mau makan hadiah. Nah, ini ciri-ciri daripada Nabi alaihi salatu wasalam, mau makan hadiah tapi enggak mau makan sedekah. Akhirnya Salman pun ya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk Islam, ya beliau beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yang sebelumnya juga beliau orang beriman ya. Ya, kalau enggak beriman ngapain dia nyari nabi? Nabi akhir zaman ya. Beliau adalah orang yang beriman ya. Beliau menjadi seorang muslim, hanya saja statusnya sebagai budak itu membuat beliau tidak bisa untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa ikut perang Badar, enggak bisa ikut perang Uhud, perang Bani Mustalik dan sebagainya. Akhirnya mengikat perjanjian dengan tuannya. Wahai tuanku, saya ingin bebas. Ya, saya ingin bebas. Apa syaratnya kalau saya ingin bebas? Oh, boleh, kata tuannya. Tapi kamu nanam kurma dulu sebanyak sekian. Ya, kalau kamu berhasil melaksanakan ini, nanam kurma sekian, kamu tak bebaskan. Nah, kemudian Salman Al-Farisi pun memenuhi tugas dari tuannya tadi, lalu dia pun dibebaskan. Ya. Nah, setelah dia dibebaskan, baru dia bergabung dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, ini menjelaskan kenapa kok nama Salman itu munculnya di Perang Khandaq. Perang-perang sebelumnya kok enggak ada nama Salman. Karena ketika itu Salman posisinya sebagai budak, ya baru bebas menjelang perang Khandaq. Maka beliau baru bisa ikut perang di perang Khandaq. Ya, paham ya? Nah, Salman inilah yang memberikan ide, dan ide ini ide karena beliau adalah seorang yang berasal dari Persia ya. Ide beliau ini tidak dikenal sama sekali di tengah-tengah bangsa Arab ya. Sehingga makanya orang Arab pun kebingungan. Orang-orang Quraisy itu jagoan-jagoan perang semua ya. Orang-orang Ghatafan juga jagoan-jagoan perang, tapi begitu menghadapi strateginya Salman ini bingung mereka, ya, enggak bisa. Kemudian menyeberang ke kota Madinah. Nah, ini saya ingin jelaskan ya. Ustaz, gimana itu kok bisa bikin parit untuk melindungi kota Madinah? Ya, berapa ratus kilo yang harus digali oleh para sahabat. Ya, sebenarnya enggak panjang ya, kawan. Anda pernah dengar Syekh Shafiur Rahman Mubarak Furi itu mengatakan itu panjang selokan atau paritnya itu cuma 2,5 kilo. Cuma 2,5 kilometer. Ya. Karena memang kota Madinah ini barakallahu fikum, dia memiliki keuntungan secara geografis. Ya, kota Madinah ya itu dilindungi oleh perbukitan. Ya, perbukitan atau mereka menyebutnya Harrah. Harrah itu barakallahu fikum itu adalah pecahan Gunung Merapi atau lahar, bekas lahar yang mendingin sehingga dia menjadi apa? Menjadi seperti bukit. Ya, bukit batu. Yang jelas ini menjadi benteng alami bagi kota Madinah. Antum bisa lihat itu sekarang di presentasi saya. Ya, di sana ada dua harrat, harrat Waqim sama harrat Wabrah. Ada harrat Waqim sama harrat Wabrah. Nah, ini yang menggandeng kota Madinah. Adapun di belakangnya itu ada Jabal Air. Ada Jabal Air, dan di bagian selatan kota Madinah ini kebanyakannya adalah perkebunan kurma. Ya, perkebunan kurma enggak bisa dilewati oleh pasukan. Ya, demikian juga Harrat. Harrat enggak bisa dinaiki oleh pasukan ya. Kalau unta atau kuda naik ke sana ya jatuh. Ya, susah karena namanya ini kan terjal dia. Ya, namanya lahar juga banyak seperti berduri-berduri gitu ya. Jadi susah. Mau tidak mau mereka harus lewat utara. Makanya kok perangnya kaum muslimin itu terjadi di daerah utara. Ya, perang Uhud juga kan. Uhud kan terjadinya di bagian utara kota Madinah. Padahal kan Makkah itu selatan ya. Kenapa kok nyerangnya itu dari selatan? Kenapa kok nyerangnya itu dari utara? Padahal orang-orang Makkah itu berangkatnya dari selatan. Kenapa mereka harus memutar? Karena itu tadi, kota Madinah itu yang memiliki benteng alami. Sehingga kalau mau nyerang kota Madinah harus dari utara. Maka kemudian Salman melihat, ini ada gampang ya, untuk memblokir kota Madinah, kita bikin Khandaq saja. Ya, antara dua harrat itu, antara dua bekas apa gunung bekas lahar yang mendingin atau lava yang mendingin tadi, kita buat selokan. Ya sudah. Ya, laharnya enggak bisa dilewati, kemudian bukan lahar maksudnya masih membludak ya. Laharnya sudah dingin, sudah ribuan tahun, dia jadi gunung ya. Herod namanya, Herod. Ya. Nah, itu pasukan kaum muslimin enggak bisa melewati. Ya, jadi bikin parit ya. Kemudian ya sudah, itu menjadi benteng bagi kota Madinah. Ya, zaman dulu belum ada ekskavator ya, belum ada ekskavator. Jadi memang para sahabat itu mereka bekerja keras untuk menggali Khandaq. Ini ilustrasi ini di salah satu museum di Saudi ini. Fotonya diambil di salah satu museum di Saudi. Ya, ya istilahnya ilustrasi lah bagaimana perjuangan para sahabat. Dan ternyata tidak dangkal ya, yang namanya Khandaq itu dalam. Ini saya nukilkan dari atlas sirahnya Syekh Sami Al-Maghlut ya. Jadi kedalamannya itu sekitar 3 meter. Antum bayangkan, 3 meter ya. Nah, seperti ini. Orang tuh kelelep ya, kalau masuk itu kelelep ya, 3 meter. Kemudian lebarnya 4,5 meter. Lah kenapa Ustaz kok dalam sekali? Ya, ya nanti kalau pendek ya bisa dinaikin apa? Bisa dilompati kuda. Ya, kalau cuma 1 meter ya, selokannya gampang, kuda bisa loncat. Makanya dibuat parit yang cukup dalam dan lebar. Ya, bagian dalamnya itu 4,5 meter, kemudian bagian atasnya itu sampai 7 meter. Agar apa? Agar kuda itu enggak bisa nyebrang. Ya, kemudian dalamnya berapa? 3 meter dalamnya. Ya, kalau kita masuk itu nyemplung kita. Ya, tangan kita angkat saja enggak kelihatan. Ya, kemudian tanahnya diuruk ke arah kota Madinah, dibikin jadi benteng. Ya, jadi seperti itu. Ya, bentengnya sekitar 1,8 meter. Jadi memang kerja keras ini para sahabat ya, menggali menggali parit tersebut. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana leadership atau kepemimpinannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu ikut menggali, ya, beliau itu ikut menggali parit. Ya, antum kalau mau efektif jadi pemimpin, turun ke lapangan, ya, itu orang-orang di lapangan akan bersemangat kalau pemimpin yang memimpin mereka itu ikut turut bersama, ikut turut di lapangan. Ya, kita lihat kalau orang Indonesia sukanya gotong royong, sukanya kerja bakti, ya, yang mandori dari atas, pegawainya di bawah, ya. Bahkan kalau kerja bakti itu kadang-kadang kita lihat yang kerja satu orang mandornya 7 orang, ya, komandonya 7 orang, yang satu orang kerja, ya, nggak efektif yang seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua turun, Nabi juga ikut, ya, makanya para sahabat semangat sekali mereka kerja bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Pemimpinnya ada di samping mereka. Jadi kalau antum ingin menjadi seorang pemimpin yang efektif, turun bersama orang-orang yang antum pimpin, ya, jalin hubungan emosional dengan mereka, pasti mereka akan lebih mudah untuk dikendalikan, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun bersama mereka dan dalam keadaan apa? Ketika itu dalam keadaan paceklik, ya. Jadi makanan itu tidak banyak, ya, sehingga disebutkan oleh para sahabat Nabi itu sampai la ilaha illallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mengikatkan batu di perut beliau. Ya, karena perutnya kosong, perutnya kempes, ya, diganjel pakai batu. Ya, keadaan yang mungkin enggak ada dari kita pernah merasakan, ya, hal yang demikian. Demikian keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga para sahabat yang lain sama keadaan mereka, ya, sama ketika itu musim paceklik, tapi ini ada serangan dari musuh, mau tidak mau kita harus kerja, ya. Maka disinilah kita bisa melihat beberapa mukjizat atau sebagian para ulama menyebutnya ayat, ya, tanda tanda kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan bahwa ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang makan oleh Jabir bin Abdillah yang baru baru menikah. Ya, Jabir bin Abdillah itu pengantin baru, kemudian mengundang. Yang diundang itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang diundang itu adalah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Diundang untuk makan di rumah Jabir bin Abdillah. Kemudian namanya yang diundang cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, artinya masakan mereka pun tidak terlalu banyak. Masakan yang dimasak oleh istrinya Jabir ini nggak terlalu banyak. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Jabir bin Abdillah, gimana kalau saya bawa teman ke sini? Nggak apa-apa, kata Jabir bin Abdillah. Ya, tapi ya seadanya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang seluruh sahabat yang bekerja menggali parit khandak tadi untuk datang ke rumah Jabir untuk makan. Maka kaget Jabir bin Abdillah. Ini yang diundang Rasulullah saja, tapi kok yang diundang yang lain, ya, yang lain juga ikut-ikutan. Waduh, nggak cukup ini. Maka istrinya Jabir bertanya kepada Jabir bin Abdillah, tentunya mereka ini adalah orang-orang yang soleh, ya, masya Allah, ya, ya, mereka selalu berusaha untuk memberikan kontribusi kepada saudaranya kaum muslimin. Ya, istrinya bertanya kepada Jabir, wahai Jabir, yang ngundang siapa ini? Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu tenang saja. Kalian yang mengundang siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Ya sudah, yang mengundang Rasul sallallahu alaihi wasalam. Insyaallah Rasul sallallahu alaihi wasalam yang akan menanggung. Dan ternyata kemudian didoakan makanan tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasalam, ya, maka para sahabat pun bergiliran masuk ke dalam rumahnya Jabir, makan makanan yang hidangkan ketika itu roti dan juga daging. Setiap kali makan, selesai keluar, semuanya keluar dari rumah Jabir dalam keadaan kenyang. Ya, padahal tadi makan masaknya itu cuma untuk berapa orang saja, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berapa orang saja. Tapi karena mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun pulang dari rumah Jabir, keluar dari rumah Jabir dalam keadaan perut mereka kenyang. Nggak tahu lagi mau makan apa, ya, karena saking kenyangnya makan di rumah Jabir bin Abdillah. Ini salah satu mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga di antara mukjizat atau tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di perang Khandaq, ada saudara perempuannya An-Nu'man ibn Bashir. Jadi anak perempuannya Bashir ini membawa sekeranjang kurma. Jadi satu keranjang saja dibawa. Bukan satu keranjang, satu kronjot yang gede itu, enggak. Satu keranjang kecil saja. Untuk dihadiahkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kemudian beliau alaihi salatu wasalam mendoakan ya kurma tersebut sehingga semua sahabat mendapatkan bagian semua, dapat semua. Luar biasa. Ya, ini mukjizatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian juga ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasalam ya para sahabat ketika menggali khandak ternyata mereka mendapati ada batu yang sangat besar. Ya, kalau antum pernah lihat kerja orang gali tanah, terkadang di tanah yang mereka gali itu ada bebatuan ya. Bebatuan yang tertanam di dasar-dasar tanah itu. Maka kemudian mereka enggak sanggup ya untuk menghancurkan batu tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menghancurkan batu tersebut, ketika memukul itu beliau memukulnya 3 kali pecah batunya. Ya. Maka di ketika memukul batu tersebut terdapat 3 kilatan ya. Tar pukul sekali kemudian ada kilatan, tar pukul sekali lagi kemudian ada kilatan, tar ya. Ternyata ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya khazain, perbendaharaan dunia. Beliau melihat ada perbendaharaan yang berwarna merah. Kemudian ada perbendaharaan yang berwarna putih. Dan juga beliau melihat ya kota Son'a. Ya, perbendaharaan warna merah ini maksudnya adalah dinar. Ya. Dinar ini lagi viral ini ya, dinar. Ya, dinar. Beliau melihat dinar. Ya, ini perbendaharaan merah ini artinya mata uangnya orang-orang Romawi. Mereka menggunakan emas sebagai mata uang. Ya, artinya Nabi SAW akan mendapatkan perbendaharaan bangsa Romawi. Ya, mendapatkan emas yang demikian banyak. Kemudian beliau diperlihatkan apa perbendaharaan yang berwarna putih. Ya, warna putih ini maksudnya perak. Ya, ini harta kekayaannya orang Persia. Kemudian beliau diperlihatkan pintu-pintu kota Son'a. Ya, ini menunjukkan bahwa nanti ya para sahabat ya akan menguasai. Yani kekuasaannya Nabi SAW, kekuatannya kaum muslimin ini akan meliputi ya Romawi, Persia dan juga negeri-negeri Yaman. Dan ini terbukti. Nah, di masa Khulafa Ar-Rasyidin ya peradaban-peradaban ini yakni Persia, Romawi dan juga Yaman ya tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ini tanda kenabian Nabi SAW yang terjadi di perang Khandaq. Maka kemudian setelah menggali perang Khandaq apa menggali Khandaq tadi muncul kekhawatiran dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena suku Ghatafan itu ikut serta. Jadi kan jumlahnya jadi 10.000, banyak sekali ya. Maka muncul kekhawatiran Nabi alaihi salatu wasallam, kalau misalnya Quraisy ini dibantu Ghatafan, waduh kita enggak sanggup ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan sebuah opsi bagaimana kalau ya orang-orang Ghatafan ini kita beri kurma. Ya, istilahnya bahasa kita bayar. Ya, karena memang Ghatafan ini macam mercenary dia, macam tentara bayaran. Dia ikut perang ini juga ya. Itu karena Huyai bin Akhtab menjanjikan kurma Khaibar. Ya, kalau kalian ikut perang dan berhasil menang kita, kalian dapat kurma Khaibar. Makanya mereka ikut perang. Lumayan kan stok makanan. Namanya kurma itu dulu apa? Makanan pokok mereka. Makanya zakat bayar dengan tamer. Ya. Ya, kemudian jual beli dengan tamer, dijual dengan tamer. Ya, jadi tamer atau kurma ini merupakan komoditi yang sangat penting di tengah-tengah mereka. Maka kemudian Nabi SAW menawarkan atau punya opsi, memikirkan sebuah opsi bagaimana kalau 1/3 kurma Madinah ini dicerahkan kepada orang-orang Ghatafan, biar dia enggak ikut-ikutan. Biar lawan kita tuh orang-orang Quraisy saja. Ya Ghatafan enggak usah ikut-ikutan. Maka beliau pun mengajak berbicara. Nah, ini kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau selalu mengajak bermusyawarah. Mengajak para sahabat bermusyawarah. Beliau memanggil Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad, yang keduanya ini adalah perwakilan dari sahabat-sahabat Ansor. Bagaimana kalau kita berikan kepada Ghatafan 1/3 kurma Madinah agar mereka tidak ikut-ikutan menyerang kita? Maka kata Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad, wahai Rasul, ya, dulu orang-orang Ghatafan sebelum Islam, mereka itu kalau mau kurma harus beli. Ya, harus beli. Masa setelah kita menerima Islam, setelah kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyerahkannya gratis? Ya, berarti keislaman kita membuat kita hina dong, ya. Ya. Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, enggak ya, lebih ya kita tidak akan memberikan apapun kepada mereka kecuali apa? Pedang. Nah, kalau pedang silahkan ini ya, perang kita. Ya, perang. Ya. Makanya ini keputusannya Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad, mereka yang Ansor ya, dari Aus dan Khazraj, ya, mereka mengatakan kepada Nabi enggak, ya, perang. Maka Nabi SAW menerima apa yang menjadi pendapat mereka. Jadi kalau Nabi SAW meminta pendapat, artinya ini kan bukan satu keputusan yang final. Ya, maka para sahabat memberikan opini, ya, memberikan opsi kepada Nabi SAW. Mereka bukan menentang Nabi, tapi Nabi SAW memberikan pilihan. Ini memberikan ide saja, ya, menawarkan, gimana kalau seperti ini. Jadi bukan keputusan final. Maka Sa'ad bin Ubadah dan juga Sa'ad bin Mu'ad, ya, mengatakan kepada Nabi SAW, maka apa yang tidak kita berikan sebelum Islam, maka tidak akan pula kita berikan setelah kita masuk Islam, kecuali pedang. Ya, artinya perang. Maka kemudian karena tidak bisa, ya, ada beberapa serangan mereka, mungkin mereka ada di antara mereka yang mencari celah kemudian masuk ke dalam wilayah kaum muslimin, tapi itu berhasil diusir. Namun kebanyakan perang ini, ya, tetap terjadi kontak senjata, tapi dia saling memanah saja, saling panah antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Karena apa? Dibatasi dengan parit yang cukup dalam tadi. Nah, ketika itu Sa'ad ibn Mu'ad termasuk yang terkena panah kaum musyrikin. Ya, Sa'ad ibn Mu'ad ini penghulunya Aus, ya, penghulunya kaum Ansor, terkena panah. Makanya kemudian beliau luka parah, kena panah tadi. Ada pendarahan, beliau luka parah yang nanti dirawat di Masjid Nabawi. Tapi Sa'ad ibn Mu'ad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan beliau sampai Bani Quraidhah itu diusir dari kota Madinah atau dieksekusi. Karena Bani Quraidhah ini ketika itu juga, nanti kita akan jelaskan, Bani Quraidhah ini, ya, melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Ya. Nah, ini pengkhianatan Bani Quraidhah, ya. Ini bermula sebenarnya Bani Quraidhah ini dia enggak mau ikut-ikutan. Ya, posisinya netral lah dia, netral, dia enggak mau ikut-ikutan. Dia tidak mau mendukung kaum musyrikin, ya, tapi juga enggak mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, ya. Nah, ketika itu pemimpin mereka Ka'ab bin Al-Asad, ya. Ini didekati oleh Huyai bin Akhtab. Huyai ini luar biasa, barakallahu fikum. Ya, Huyai ini luar biasa. Ya, dia bisa melobi Quraisy, dia bisa melobi Ghatafan, dan dia juga bisa melobi Ka'ab bin Al-Asad, pemimpinan dari Bani Quraidhah, Yahudi Bani Quraidhah. Antum melihat di peta, ya, ini Bani Quraidhah yang ada di kotak kuning ini. Saya akan kasih tanda biar antum lebih jelas lagi. Ya. Qadarullah, sejak pakai Firefox kurang jelas ya, kalau pakai Google kemarin pakai Chrome jelas. Tapi ya, ini dia Bani Quraidhah. Bani Quraidhah ini di bagian selatan kota Madinah. Sedangkan pasukan kaum muslimin terpusat di bagian utara. Ini pasukan kaum muslimin terpusat di bagian utara. Nah, sehingga kalau Bani Quraidhah ini berkhianat, ya, ya KO kaum muslimin. Kenapa? Posisinya mereka bisa menyerang dari bagian selatan. Dan kaum muslimin posisinya ada di utara. Mereka fokusnya di utara. Sementara yang ada di kota Madinah ini tinggal perempuan-perempuan saja. Wanita dan anak-anak. Maka kemudian Ka'ab bin Al-Asad berhasil ternyata lobinya Huyai bin Akhtab. Ka'ab bin Al-Asad pun kemudian apa? Ingin ikut serta. Ya. Maka Nabi SAW pun, ya, mendengar pengkhianatan ini, beliau mengutus para sahabat, ternyata benar bahwa Bani Quraidhah ini bersiap-siap untuk menyerang kaum muslimin. Nah, ketika itu para sahabat wanita, nah ini kisah, ada kisah heroik dari Sofiyah binti Abdul Muthalib, luar biasa kisahnya ya. Jadi mereka ada di antara kaum muslimin itu, mereka punya rumah-rumah yang besar, ya. Punya seperti benteng kecil, ya. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan, ya, memberikan pesan, kaum wanita semua kumpul di sana. Kumpul di rumah tersebut, ya, di sebuah benteng, ya, kalau kita katakannya benteng lah, ya. Benteng kecil, benteng tapi dalam kota Madinah. Ya, suruh mereka kumpul di sana. Kemudian yang menjaga, ya, ada satu orang laki-laki yang disuruh menjaga, tapi yang disuruh menjaga itu adalah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini, ya, beliau dikenal sebagai seorang penyair. Bukan sebagai seorang petarung, enggak dikenal, ya. Hasan bin Thabit ini loh yang penyairnya Rasulullah SAW, yang kemarin juga ikut kena cambuk karena ikut menyebarkan berita tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Hasan bin Thabit inilah yang kemudian diperintahkan Rasulullah SAW untuk menjaga kaum wanita. Nah, ternyata apa? Bani Quraidhah mulai melancarkan aksinya. Tapi mereka pun penuh perhitungannya. Namanya orang Yahudi ini perhitungannya luar biasa. Mereka tidak langsung menyerang. Mereka mengutus dua orang mata-mata untuk melihat bagaimana keadaan kota Madinah. Ada nggak yang jaga kota Madinah? Kalau nggak ada, semuanya berada di front terdepan, kita serang kota Madinah. Maka kemudian kedua orang ini ya mendekati benteng tadi untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang menjaga kota Madinah ini. Siapa yang menjaga kaum wanita dan anak-anak. Ya. Kemudian Hasan bin Thabit ya, ketika itu ya namanya Hasan bin Thabit seorang penyair. Ya, namanya para sahabat itu macam-macam ya. Mereka ada mereka bisa memberikan kontribusi ya yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Ini juga ada teori kebakatan ya dalam masalah pendidikan ya. Ini teori multiple intelligence ya, masing-masing orang itu dilahirkan dengan bakat-bakatnya. Hasan bin Thabit dilahirkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai seorang petarung, tapi sebagai seorang penyair. Ya, ada sahabat yang seperti ini. Maka Hasan bin Thabit enggak bisa apa-apa deh. Ketika ada orang yang mengendap-endap ini enggak melakukan apa-apa. Kemudian siapa yang maju? Yang maju adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ya, maka Sofiyah kemudian menutup wajahnya, kemudian beliau menikam ya, memukul salah seorang mata-mata tadi sampai meninggal dunia. Sampai dia mati. Jadi dua mata-mata tadi dipukul oleh Sofiyah atau ditikam oleh Sofiyah sampai dia meninggal dunia. Kawannya kabur melihat tadi ada pasukan ternyata yang keluar dari benteng kemudian membunuh salah seorang di antara mereka, maka kawannya kabur ya, dengan membawa asumsi bahwa kaum wanita dan anak ternyata ada yang menjaga aman mereka ya. Namanya orang Yahudi pengecut ya. Oh ya sudah kalau begitu, oh ternyata dijaga, enggak jadi menyerang ya. Ini kisah heroiknya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Karena ternyata mata-matanya bahkan jadi korban, mereka enggak berani untuk menyerang kaum muslimin. Nah, kemudian ada juga nih salah seorang sahabat namanya Nu'aym bin Mas'ud. Nu'aym bin Mas'ud ini dari Ghatafan. Ingat tadi Ghatafan masuk ke dalam barisan kaum musyrikin, ya. Nu'aym bin Mas'ud masuk Islam, tapi banyak orang yang tidak tahu. Enggak ada orang yang tahu kalau dia masuk Islam. Ya, jadi orang masih menganggap oh Nu'aym bin Mas'ud ini masih apa? Orang Ghatafan. Maka dia kemudian mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau saya buat seperti ini Nabi? Ya, caranya kita bikin kacau mereka. Saya akan ngomong ke orang-orang Quraisy untuk tidak mempercayai Quraidah, Bani Quraidah. Kemudian saya akan ngomong juga ke Bani Quraidah untuk tidak mempercayai Quraisy. Ya, artinya apa? Membuat pecahan di tengah-tengah mereka. Maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kemudian Nu'aym bin Mas'ud ini ya berhasil melobi orang-orang Quraisy sehingga hilang kepercayaannya orang-orang Quraisy. Ya maksudnya orang-orang Quraisy ya, kalian melakukan serangan lah ya. Kalian melakukan serangan ya ke pihaknya Muhammad dari belakang. Nanti kita baru setelah kalian melakukan serangan nanti kita pikir caranya bagaimana kita maju menghadapi kaum muslimin. Ya sementara Bani Quraidah ya mereka mintanya maju, Quraisy tuh maju ya. Nanti setelah maju baru kita maju. Akhirnya talik ulur seperti ini, akhirnya mereka hilang kepercayaan. Oh kayaknya orang Quraisy ini pengen kita mati aja, kita aja yang berperang. Orang Quraisy mengatakan, oh Quraidah ini pengecut, gak berani berperang. Nah, akhirnya putus kerjasama di antara mereka. Kedua belah pihak gak ada yang maju. Ya, gak ada yang berani untuk maju masuk ke kota Madinah. Baik dari selatan maupun utara. Apalagi yang utara susah ya, karena terhalang oleh apa? Oleh parit. Ya. Akhirnya berhasil strateginya Nu'aym ibn Mas'ud. Ya, Ana belum tahu ya, bacanya Na'im apa Nu'aym ya. Iman Nu'aym, Iman Na'im namanya. Na'im bin Mas'ud atau Nu'aym bin Mas'ud. Nah ketika itulah setelah mereka satu bulan ya. Kejadiannya itu satu bulan ya, bukan satu dua hari. Enggak, satu bulan. Setelah satu bulan ya mereka tertahan di luar kota Madinah, enggak bisa masuk. Ya, mereka mendirikan kemah-kemah. Ya, pasukannya mendirikan kemah. Jadi mereka satu bulan tertahan itu masih menunggu, siapa tahu ada peluang untuk menyeberang ke kota Madinah. Ya, tapi setelah satu bulan, setelah satu bulan Allah Subhanahu wa taala turunkan angin yang begitu keras, diobrak-abrik tenda kaum musyrikin. Ya, maka kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara, ini tentara kaum musyrikin tadi. Kemudian kami kirimkan kepada mereka fa arsalna 'alaihim rihan. kami turunkan kepada mereka, kami kirimkan kepada mereka angin, angin yang demikian keras. Wajudu dan lam taroha, dan pasukan yang tidak bisa kalian melihatnya. Ini para malaikat. Ya, kemudian diobrak-abrik. Diobrak-abriklah ya kemahnya kaum musyrikin. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar ada orang yang menyelinap ke dalam barisannya kaum musyrikin untuk melihat apa yang mereka lakukan. Enggak ada yang berani ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapa, menawarkan siapa yang bisa melakukan penyusupan ke tengah-tengah kaum musyrikin untuk mengetahui bagaimana planning mereka, enggak ada yang berani kecuali Hudzaifah bin Yaman. Ini suatu keutamaan dari Hudzaifah bin Yaman, ya beliau memiliki keberanian. Sehingga kemudian Hudzaifah masuk menyelinap ke sana, ternyata beliau melihat kaum musyrikin ya sudah melakukan sudah berkemas-kemas untuk meninggalkan medan pertempuran. Maka kemudian ya ditinggalkanlah kota Madinah oleh kaum musyrikin tanpa mereka membawa kemenangan apapun. Nah, akhir perang Ahzab ya, akhirnya kaum musyrikin ya berhasil di Abu Sufyan. Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir ya, mengajak pasukannya pulang dan meninggalkan kota Madinah. Ya, misi mereka gagal total karena tidak bisa sama sekali melewati parit yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Ya, mereka pulang dalam keadaan jengkel. Ya, kenapa? Karena tidak berhasil sama sekali, satu bulan di sana nunggu gigit jari. Nah, kemudian Sa'ad bin Mu'ad, nah ini tadi kita sudah sebutkan. Sa'ad bin Mu'ad tadi terluka tapi dia berdoa, ya, ya Allah, ya janganlah Engkau matikan aku sampai aku bisa membalas kematian Bani Quraidah. Karena di Bani Quraidah ternyata ikut serta dalam peperangan tersebut, ya mereka membatalkan perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyerang dari arah belakang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dari perang Khandaq, ya setelah dipastikan bahwa orang-orang Quraisy telah meninggalkan kota Madinah, maka beliau Alaihi Wasallam kembali ke rumah beliau. Nah, ketika itu gilirannya di rumahnya Ummu Salamah. Ya, Nabi poligami, ya kadang masuk ke rumahnya Aisyah, kadang ke Ummu Salamah, kadang masuk ke rumah yang lain. Nah, ketika itu beliau alaihissalam ya masuk ke rumahnya Ummu Salamah, ternyata kemudian ditegur oleh Jibril alaihissalam. Ya, kenapa kau sudah diletakkan senjatanya? Ya, Bani Quraidah ini belum selesai, masalahnya Bani Quraidah belum selesai. Ya, ingat perang yang dihadapi oleh Nabi ada dua sisi, bagian utara kaum musyrikin udah mereka sudah kabur. Ingat bagian selatan masih ada Bani Quraidah, kok pedangnya udah ditaruh ya? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengenakan baju besinya, kemudian mengambil pedangnya, kemudian beliau pun mengumpulkan para sahabat, kemudian menyuruh para sahabat untuk menyerang Bani Quraidah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yusalliyanna ahadunul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ya, artinya segera kalian ke sana. Ya, jangan ditunda-tunda. Maka kemudian bergeraklah pasukan kaum muslimin. Nah, ini Bani Quraidah di bagian selatan. Nah, perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini perhatikan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian itu salat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, ya, para sahabat mendapati waktu salat asar sudah masuk. Nah, kemudian muncullah dua pendapat di kalangan para sahabat. Sebagian yang menafsirkan ucapan Nabi SAW tadi secara literlux, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah. Padahal kecuali di Bani Quraidah. Jangan berhenti. Artinya apa? Jangan berhenti. Ayo lanjut. Walaupun sudah masuk waktu asar, nanti kita sholat asarnya nanti di Bani Quraidah. Sebagian para sahabat lain pemikirannya. Ya, mereka berpendapat bahwa yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini adalah apa? Agar kita bersegera. Bukan artinya sholat di Bani Quraidah, enggak. Ya sholat ketika waktu sholat tiba, ya sholat. Ya. Sehingga mereka sebagiannya ada yang sholat, ada yang ya ke Bani Quraidah, kemudian sholat di sana. Nah, terhadap dua pilihan ini Nabi sallallahu alaihi wasalam tidak mengingkari, tidak kemudian menyalah-nyalahkan. Nah, ini pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, untuk apa? Bertoleransi dalam permasalahan-permasalahan fikhiyah. Ya, jangan keras-kerasan, jangan ngotot-ngototan. Ya, kalau kita melihat masing-masing pihak itu ada dalil, ya dalilnya itu kuat, ya sudah, jangan ngotot-ngototan, toleransi. Oke, ini pendapat saya, itu pendapat kamu, ya. Saya memandang ini yang lebih kuat, ini yang saya pegang. Tapi kemudian jangan kemudian menyerang apa saudaranya yang berbeda pendapat dalam permasalahan fikih. Kadang-kadang saya sering sedih ini yang melihat di media sosial, karena mungkin kita kadang-kadang percaya ya, kita punya sahab apa punya ustadz yang sangat kita percaya, ya kemudian kita ambil pendapatnya, ada orang lain ya yang berbeda pendapat dengan ustadz kita, kita serang habis-habisan. Ya ini nggak benar, yang seperti ini ajarannya siapa yang seperti ini? Ya, kita ngaku sebagai pengikut Salafun Shaleh. Salafun Shaleh itu sangat toleran di dalam permasalahan-permasalahan semacam ini. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya jangan kemudian kita ekstrim. Ya, perbedaan dalam masalah fikih itu biasa, dari zamannya para sahabat itu sudah ada. Ya, jangan kemudian ada yang berbeda dengan ustadznya langsung divonis ya, antum menyimpang, antum kemudian dikatakan mutasahil, orang yang bermudah-mudahan. Sering sekali saya dapatkan hal yang demikian. Ini ajaran yang enggak benar. Ya, selama yang dia pegang itu ada dalilnya, demikian juga ini pendapat para ulama juga kuat di sana. Ya sudah, toleran, lapang dada. Ya, ini pelajaran yang sangat penting dari perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Janganlah kalian salat kecuali di Bani Qurayzah, yang kemudian ditafsirkan berbeda oleh para sahabat. Maka kemudian mereka mengepung, ya. Jadi dari Khandaq tadi pindah ke selatan, mereka melakukan pengepungan. Sampai kemudian ya selama 25 hari mereka mengepung ya Bani Quraidah. Jadi kalau antum sekarang bayangkan seperti apa sih Ustaz? Ya mereka itu tinggal di benteng. Orang-orang Yahudi itu tinggal di benteng. Makanya adanya itu pengepungan, dikepung bentengnya. Ya. Maka dikepung 25 hari sampai kemudian Ka'ab bin Asad tadi ya, yang berhasil dibujuk oleh Huyai bin Akhtab, ya dia memberikan 3 pilihan kepada kaumnya. Ayo, kita gak bisa selama-lamanya dikurung, harus gerak. Ya, maka aku berikan kepada kalian 3 pilihan. Pilihan yang pertama, kita masuk Islam, menyerah kepada Muhammad. Mau gak kalian? Gak mau. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita bunuh anak-anak kita, biar gak dijadikan budak, lalu kita perang habis-habisan. Gak mau juga mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau kita nunggu hari Sabtu? Ya, orang Yahudi kan memuliakan hari Sabtu. Ya, kita memuliakan hari Sabtu, hari Sabat kata mereka ya. Ya, kita menyerang mereka pada hari Sabtu agar Allah memberikan pertolongan. Enggak mau juga. Akhirnya tiga opsi ini ditolak oleh kaumnya. Makanya apa yang dilakukan akhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan mediator. Ya. Ketika itu beliau alaihi salatu wasallam mengirimkan Abu Lubabah bin Munzir. Ya, beliau ini adalah seorang dari suku Aus. Nah, ketika itu, ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa disengaja atau ya ketika itu Abu Lubabah, beliau mengisyaratkan tangannya ke leher. Ah, ya, mengisyaratkan kalian semua akan dieksekusi. Padahal belum ada kata hukuman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini Abu Lubabah ini dikirim oleh Nabi untuk menegosiasikan, bernegosiasi apa yang diinginkan oleh Bani Quraidah. Apa yang diinginkan oleh Bani Quraidah. Tapi ketika itu dia berbuat melebihi kewenangannya. Abu Lubabah memberikan isyarat ya di lehernya. Maka kemudian Abu Lubabah tersadar. Wah, saya enggak boleh. Saya ini utusan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum memutuskan apa-apa. Maka kemudian Abu Lubabah kembali ke kota Madinah, kemudian beliau mengikatkan dirinya ke salah satu tiang masjid dan tidak akan melepaskannya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melepaskan. Bentuk penyesalan beliau karena telah melangkahi kewenangan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Abu Lubabah dan Rasulullah melepaskannya. Ini kisahnya Abu Lubabah. Ya, lihat bagaimana penyesalan seorang sahabat ya karena melewati kewenangan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kemudian beberapa orang dari kalangan Aus melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta ya keputusan yang terbaik bagi Bani Quraidah. Ya, maka kemudian Nabi SAW menawarkan, oke lah kalau gitu siapa yang akan kalian jadikan hakim? Ya, siapa yang akan kalian jadikan hakim untuk memutuskan perkara kalian ini? Nah, orang-orang Bani Quraidah mereka sudah lama menjalin kerjasama dengan orang-orang Aus. Jadi Bani Quraidah partnernya suku Aus. Ya. Kemudian mereka meminta Sa'ad bin Mu'ad sebagai pembesar Aus ketika itu. Ya, okelah, kami mau dihukum, tapi yang menentukan hukumnya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Ya, dengan asumsi bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini sekutu mereka, pasti hukumannya akan mempermudah. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'ad dalam keadaan terluka, ya, bekas perang Khandaq, ya, beliau naik keledai, beliau datang ke Bani Quraidah, kemudian membuat sebuah keputusan. Ya, keputusan saya, semua laki-laki dibunuh. Anak-anak dijadikan tawanan, anak-anak dan perempuan jadi tawanan, kemudian harta dibagi-bagi. Kaget orang-orang Yahudi. Kok bisa seperti ini? Padahal Sa'ad bin Mu'ad ini sekutunya. Ya. Ya, karena memang dari awal, ya, sebelum ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memutuskan perkara ini, Sa'ad bin Mu'ad sudah punya tujuan, ya. Saya akan minta pertanggungjawaban dari orang-orang Quraidah. Kenapa dia berkhianat? Ya. Dan ingat, ya, mereka itu fatal loh kesalahannya Bani Quraidah. Ini antum perlu ketahui, orang-orang orientalis, ya, musuh-musuh Islam sering menggunakan isu, ya, eksekusi Bani Quraidah ini untuk menjatuhkan Islam. Ya, mereka katakan, lihat tuh sadis banget tuh Muhammad sampai dibunuh semua tuh orang Yahudi. Kita katakan kepada mereka, ya, apa yang diputuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada hakikatnya hanya keputusannya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu, ya, yang menunjuk juga mereka, mereka yang ingin dihukum dengan hukumnya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, jadi Nabi enggak bisa disalahkan. Yang menentukan hukuman siapa? Sa'ad bin Mu'ad, sekutunya mereka sendiri. Dan kalau kita melihat yang dilakukan oleh Bani Quraidah ini adalah pengkhianatan. Di mana-mana, di negara-negara manapun, ya, akhi, yang namanya pengkhianat itu dieksekusi, dihukum mati. Coba lihat beberapa hukuman pengkhianatan. Ya, kita aja di Indonesia, ya. Bapak Kartosuwiryo, ya, yang dianggap berkhianat kepada NKRI, apa hukumannya? Tembak mati. Ya, walaupun ada ini, ya, berapa sudut pandang, ya, dia tuh pemberontak atau tidak, kan ini kan masalah sejarah juga, ya. Sejarah yang dibentuk oleh orang yang berkuasa, ya enggak? Artinya hukuman mati bagi pengkhianat itu biasa. Kok tiba-tiba kalian menjadi simpatisan para pengkhianat, ya? Terlebih lagi, ini ada beberapa poin, ya, nanti kita sebutkan, ya. Terlebih lagi, demikianlah dalam kitab suci mereka disebutkan. Nanti kita akan sebutkan, ya, bahwa hukuman mati bagi pengkhianat itu, ya, itu sudah ada di dalam kitab suci mereka sendiri. Maka al-muhim, kemudian dibuatlah lubang-lubang parit di pasar Madinah, lalu digiringlah mereka satu persatu untuk menerima hukuman mati. Ya, ketika itu ada 600-700 orang dari kalangan Yahudi yang dihukum mati, termasuk Huyai bin Akhtab. Ya, Huyai bin Akhtab, ya, yang provokator tadi, ya, akhirnya dieksekusi. Nah, ada kisah yang lucu dari Huyai bin Akhtab. Sebelum dia dieksekusi, dia robek-robek bajunya. Tujuannya biar apa? Biar bajunya gak diambil oleh kaum muslimin. Pokoknya kaum muslimin gak boleh ambil apa-apa dari saya. Hanya dirobek-robek bajunya. Lalu kemudian dia dihukum mati. Adapun kaum wanita yang dibunuh hanya satu orang. Ini seorang wanita Yahudi yang ketika perang itu dia melemparkan batu kepada Suwaid bin Samit. Jadi ada seorang para sahabat itu dilempar batu ketika kaum muslimin mengepung Bani Quraidah. Kemudian dia mati. Ya, dihukum mati, dan ketika dihukum mati dia tertawa terus sehingga menimbulkan keheranan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah memutuskan perkara Bani Quraidah, ya, saat kemudian meninggal dunia, kembali dia ke kemah yang dibuat di Masjid An-Nabawi. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad, ya, meninggal dunia. Doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Ya, bahwa apa? Dia melihat eksekusi Bani Quraidah. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ihtahza arsyur rahmani li mauti Sa'ad ibn Mu'ad. Ya, arsnya Allah itu bergoncang, arsnya Ar-Rahman itu bergoncang dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Menunjukkan kedudukan Sa'ad bin Mu'ad yang luar biasa. Ya, seorang sahabat yang beliau ini sudah berbaiat kepada Nabi SAW dari baiat Al-Aqobah. Jadi masuk Islamnya sejak baiat Aqobah, ya. Dan termasuk orang-orang yang mendukung dakwah pertama kali di mana? Di kota Madinah. Nah, ini kejamkah keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Nanti itu sudah kita jelaskan, ya, bahwa pertama pengkhianatan. Antum tahu kalau misalnya dua orang mata-mata tadi itu, ya, melihat kaum wanita yang ada di kota Madinah enggak ada yang jaga, apa yang akan terjadi? Mereka akan datang ke sana, mereka akan regut kehormatan wanita muslimah, mereka akan bunuh anak-anak kaum muslimin. Ya. Kenapa mereka enggak jadi? Karena tadi itu Sofiyah binti Abdul Muttalib tadi berhasil membunuh salah seorang di antara mereka, makanya mereka mengurungkan niatnya. Tapi kalau misalnya enggak dibunuh oleh Sofiyah, apa yang akan terjadi? Mereka akan masuk ke dalam kota Madinah, merenggut kehormatan wanita-wanita muslimah, membunuh anak-anak, ya. Itu yang akan terjadi bagi kepada kaum muslimin dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi pengkhianatannya enggak sepele, ya. Kemudian hukuman yang diberikan oleh Sa'ad itu sesuai dengan perjanjian lama, kitab suci mereka. Dalam kitab suci mereka disebutkan, ya, Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, maka bunuhlah seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang, kemudian perempuan, anak, dan hewan yang ada di kota tersebut boleh kau rampas untukmu. Ini dalam kitab suci mereka. Jadi hukuman yang ditetapkan oleh Sa'ad ini selaras dengan ajaran kitab suci mereka. Ya, jadi antum harus punya bekal ini kalau menghadapi orang. Ya, saya pernah dialog di sebuah situs historia situs sejarah itu, ya, ternyata mereka betul, mereka menjadikan isu ini untuk menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya jelaskan di sana, ya, saya jelaskan di sana bahwa pertama orang Yahudi melakukan pengkhianatan, yang kedua mereka sendiri yang memilih Sa'ad bin Mu'adz, jadi ya jadi arbitrator lah, istilahnya arbitrator yang memutuskan. Ternyata Sa'ad memutuskan seperti itu. Kemudian hukumannya Sa'ad itu juga sesuai dengan apa yang ada dalam kitab suci mereka. Jadi nggak ada alasan kalian mencela, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian mungkin yang bisa kita jelaskan, ya, mengenai perang Ahzab. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan Al-Hudaybiyah, ya, pembahasan Al-Hudaybiyah atau apa setelahnya. Baik, ya, kita lihat saja setelah ini. Ya, setelah pembahasan perang Ahzab ini, insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan Al-Hudaybiyah, ya, perjanjian Al-Hudaybiyah. Insya Allah Ta'ala, perjanjian Hudaybiyah. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.